نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين عزكم الله، وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. قوله تعالى: وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وإن هذا القسم الذي أقسمت به لقسم عظيم لو تعلمون عظمته ولعظمتم المقسم به عليه. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir ayatnya, wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Sesungguhnya ini sumpah, kalau saja kalian tahu, adalah sumpah yang besar. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, inna hadza al-qasam alladhi aqsamtu bihi laqasamun 'adzim. Sesungguhnya yang aku sumpahkan ini, yang aku bersumpah dengannya, adalah sumpah yang besar. Lau ta'lamuna 'azamatahu, kalau kalian tahu kebesarannya, la'azzamtum al-muqsim bihi 'alaihi, niscaya kalian akan mengagungkan pula yang disumpahkan atasnya. Hunak salasa kalimat. Di sana ada tiga kalimat. Pertama, al-muqsam bihi. Kedua, al-muqsam alaihi. Yang ketiga, al-muqsim bihi alaihi. Yang pertama, al-muqsam bihi. Apa itu? Mawaqi'un nujum. Itu yang dijadikan sumpah demi mawaqi'un nujum, itu muqsam bihi. Taibal muqsam alaih, al-muqsam alaih innahu laqur'anun karim. Wal muqsim, yang bersumpah bihi alaih, yang bersumpah dengannya untuknya, siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Taib, hadihi talat kalimat. Hadihi ثلاث كلمات. الأول مقسم به مواقع النجوم. Al-Muqsam alaih Al-Quran Al-Karim Wal-Muqsim bihi alaih Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mawaqi' an-nujum wal-Qur'anul Karim. Apa hubungannya? Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan mawaqi' an-nujum untuk menegaskan kebenaran Al-Qur'anul Karim. Apa hubungannya? Hubungannya mawaqi' an-nujum, di sana ada zina, hiasan. Quran juga ada zina, hiasan. Baik. Di dalam bintang-bintang ada hidayah, ada bimbingan petunjuk arah. Al-Quran juga sama, ada hidayah, petunjuk arah. Hanya saja bintang-bintang petunjuk arah yang hissi, sedangkan pada Quran petunjuk arah yang maknawi. Di sini ada rujum. Rujuman li syayatin, bintang-bintang melempar setan-setan. Al-Quran juga sama, rujum li syayatin. Baik. Wahakadha alaqatuha bihi, hubungan bintang-bintang dengan Quran. Qala Ibnu Katsir, kembali kita kepada ucapan Ibnu Katsir rahimahullah. Kalau engkau tahu betapa besarnya sumpah ini, maka engkau akan tahu pula betapa besarnya yang disumpahkan dengannya. Dan juga engkau akan tahu betapa agungnya yang bersumpah dengannya. Baik, innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Sesungguhnya ini sumpah, kalau kalian tahu, ini adalah sumpah yang besar. Kalau sumpahnya sumpah yang besar, berarti yang ditekankan dengan sumpah itu juga agung, yaitu Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menunjukkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hakadha barakallahu fikum. Walaupun urutannya hadza azim wa hadza a'zam wa hadza a'zam. Sumpahnya sumpah yang besar, dan yang ditekankan dengan sumpah itu perkara yang lebih besar, yaitu Al-Qur'an. Dari ucapan-ucapan Allah yang maha besar. Baik. Qauluhu innahu laqur'anun karim. Hadza huwal muqsam alaih. Quranul Karim inilah al-muqsam alaih. Yang kedua, al-muqsam alaih. Wa huwal Quran. Ay wa innahu wahyullahi wa tanziluhu wa kalamuhu. Ya'ni bahwa Quran itu adalah wahyu dari Allah, diturunkan oleh Allah, dan benar-benar ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. La kama yaqulul kufar, tidak seperti apa yang diucapkan oleh orang-orang kafir, innahu sihrun aw kahana. Tidak seperti yang diucapkan oleh orang-orang kafir bahwa Quran itu sihir, atau Quran itu adalah ucapan dukun-dukun, atau Quran adalah ucapan penyair-penyair. Tidak. Bukan ucapan penyair, bukan ucapan dukun-dukun, bukan ucapan tukang sihir. Innahu laqur'anul karim. Tanzilun, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanzilun min rabbil alamin. Fi kitabin maknun, la yamassuhu illa al-mutahharun. Baik. Diriwayatkan, barakallahu fikum, ucapan tersebut dari ucapan musyrikin yang mencerca Quran tadi sebagai ucapan tukang sihir, ucapan penyair, ucapan apa lagi? Ucapan kahin. Allah bantah semuanya. Wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tadhakkarun. Wa ma huwa biqauli kahin. Baik, bukan ucapan penyair, bukan ucapan kahin. Diriwayatkan salah satunya adalah Walid ibn al-Mughirah. Walid ibn al-Mughirah adalah orang yang paling kaya. Ningrat. Berdarah biru kata orangnya. Satu lagi, anaknya laki-laki banyak. Dan mereka paling bangga kalau punya anak laki-laki. Apalagi banyak anaknya. Salah satunya yang masuk Islam, Khalid ibn al-Walid. Walid ibn al-Mughirah ini tertarik dengan bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW. Maka beliau setiap malam ketika Rasulullah SAW salat qiyamul lail, dia datang sembunyi-sembunyi mendengarkan ayat Al-Quran yang dibaca. Kagum. Besok datang lagi. Besok malam datang lagi. Ternyata yang tertarik bukan hanya Walid ibn Mughirah. Ada Abu Jahal, ada orang lain lagi yang datang juga pada satu malam bertemu ketiga-tiganya. Kamu mau ngapain? Lah kamu mau ngapain? Jujur, kamu mau kemana? Mau ngapain di sini? Aku tahu, kau juga datang untuk tujuan yang sama, iya kan? Akhirnya mereka saling mengaku, iya, memang kita datang ke sini untuk mendengarkan ucapan-ucapan yang sangat menakjubkan. Mereka sepakat, sudah, ini sihir, kita terkena sihir, kita jangan datang lagi. Janji untuk tidak datang lagi. Besoknya, satu dari mereka berkata, dua orang itu pasti gak datang. Saya akan datang sendiri. Ternyata pikiran itu pikiran ketiga-tiganya. Sehingga datang lagi mereka dan ketemu lagi. Kan kita sudah sepakat untuk gak datang. Lah kamu juga kenapa datang? Berjanji lagi untuk tidak datang lagi. Sepakat untuk tidak kembali. Kita ini sudah termakan. Pikiran kita sudah terkena syubhat. Sudah terkena sihir. Jangan balik. Siap. Besok, yang satu mengira dua orang temannya sudah tidak mungkin datang lagi. Karena sudah sepakat banget. Saya akan datang sendiri saja. Ternyata dua orang yang lain berpikiran sama. Datang lagi, ketemu lagi. Pada yang ketiga kalinya, mereka bersumpah, mereka berjanji untuk tidak lagi kembali karena ini sihir. Walid ibn al-Mughirah membantah, bagaimana mungkin ucapan sebagus ini adalah ucapan tukang sihir? Kalau gitu apa kita katakan? Ini ucapan penyair. Aku paling ahli dalam bidang syair. Aku kenal apa dan bagaimana bentuk syair. Jelas ini bukan syair. Maksudnya kalau kita katakan syair akan ditertawakan oleh manusia. Syair itu ada arud, ada qafiyah. Arud itu adalah jumlah ketukannya. Sama terus. Qafiyah adalah huruf akhirnya. Sama terus. Itu baru syair. Laisal jamalu bimikzarin fa'lam wa in ruddi taburda innal jamala ma'adinun wa manaqibun awratna hamda kam min akhin liya salihin bawaktuhu biyadaya lahda. Ketukannya sama enggak? Sama. Enggak mungkin, katanya Walid Mughirah. Masa syair seperti ini? Ini bukan syair. Aku kenal apa itu syair. Kalau begitu, ini hanya ucapan dari orang-orang yang begini dan begitu. Mulai mengarang-ngarang julukan. Kata Walid bin Mughirah, tidak mungkin. Ini bukan ucapan tukang syair, bukan penyair, bukan ucapan tukang sihir. Bukan pula ucapan apa lagi yang ketiga? Naam barakallahu fikum, dukun-dukun. Tidak. Lantas, apakah dia buat sendiri? Seorang Muhammad berbuat membikin sendiri? Tidak mungkin. Ini pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Walid bin Mughirah yang berkata, tidak mungkin ucapan ini kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Kaget dua orang tadi. Engkau sudah mengakui kebenaran Muhammad? Engkau sudah beriman, sudah masuk Islam, engkau sudah berubah? Tidak, aku berbicara kenyataan. Jelas ucapan itu memiliki halawah. Kata Walid bin Mughirah, inna fiha lahalawah, sesungguhnya padanya ada keindahan, sesungguhnya isinya sungguh sangat menakjubkan, dan kata-katanya sungguh tidak bisa ditiru oleh manusia. Ini tidak lain kecuali ucapan Allah SWT. Geger. Putung ruyung tebak tameng perang bala mati ratu geger Demak. Maksudnya geger Mekah. Rami. Seluruh penjuru Mekah mengatakan Walid bin Mughirah sudah berubah. Mengapa? Karena dia tokoh besar. Sebagai tokoh besar yang paling kaya, yang paling dimuliakan, yang paling banyak anaknya dan seterusnya. Kekayaannya, kebun-kebun miliknya, kebun kurma dan kebun ladang gandum dan sebagainya, itu ada di Yaman. Salah, Yaman di bawah. Ada di Yaman dan ada di Syam. Syam dengan Yaman itu berlawanan musim. Kalau di Syam musim panas, kalau di Syam musim panas, maka di Yaman musim dingin. Syita. Saif. Kalau di Yaman musim saif, musim panas, maka di Syam musim dingin. Sehingga kalau di sana musim tanam, di sini panen. Kalau di sini musim tanam, di sana panen. Sehingga hasil panennya melimpah setiap saat. Tidak perlu nunggu. Bergiliran terus panennya. Qanabidin a'azakumullah. Mereka berdatangan ke rumahnya Walid bin Mughirah. Berdatangan ke rumahnya Walid bin Mughirah. Dan menuntut. Apa betul? Katanya, engkau telah beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah benar kalau engkau qad sabata? Bahasanya sabat. Walid bin Mughirah diam. Berpikir. Kalau aku jawab iya, ini semua akan bubar. Akan mencemooh aku, menjatuhkan aku, menghinakan aku dan seterusnya. Maka kehormatanku akan hilang. Kekayaanku akan hilang. Karena pegawai-pegawainya juga akan memusuhi dia. Kemuliaan akan hilang. Kalau aku katakan tidak, berarti aku membohongi diriku sendiri. Padahal aku sudah tahu, yakin. Kalau ini ucapan Allah SWT. Berfikir. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kayfa qaddar. Thumma qutila kayfa qaddar. Thumma nazar. Thumma abasa wa basar. Thumma adbara wa istakbar. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. In hadha illa qawlul bashar. Ini khunudin a'azakullah akhir dari ucapan Walid bin Mughirah sampai matinya dia kafir. Innahu fakkara wa qaddar. Dia berpikir dan menentukan. Tapi kata Allah, qutila kayfa qaddar. Celaka apa yang dia tentukan. Karena dia menentukan ketentuan yang salah. Thumma nazar, kemudian dia memandang. Thumma abasa wa bashar, kemudian mukanya bermuka masam. Dan berkata, ini tidak lain kecuali sihir. In hadza illa sihrun yu'thar. Ini sihir yang mempengaruhi. Dia anggap yang paling dekat, julukan yang paling wajar adalah sihir. Karena saya terkena sihir. In hadza illa sihrun yu'thar. In hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain kecuali ucapan manusia biasa. Membohongi dirinya sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancamnya, sauslihi saqar. Wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadhar, lawahatun lil bashar 'alayha 19. Mengapa Walid bin Mughirah sombong seperti itu? Menolak kebenaran, jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Dia menentang kebenaran padahal hati kecilnya yakin. Jahadu biha, mereka menentangnya. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal jiwa-jiwa mereka yakin. Karena gengsi dan kesombongan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebab-sebab kesombongannya. Dari ayat berapa? Ya ayuhal mudathir kum fa'andir. Inna rabbir wa thiyabaka fatahhir wa ruzza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Fa idza nuqira fi an-naqur. Wa dhalika yawmun 'asir 'ala al-kafirin ghairu yasir. Dharni wa man khalaqtu wahida. Biarkan aku dengan orang yang aku ciptakan sendiri. Yani orang tadi. Darni amal khalaq tuwahida. Waja'altu lahu malan mamduda. Yang aku berikan kepadanya harta yang berlimpah. Mamdud, panjang, melimpah, terus mengalir. Ini barakallahu fikum kesombongannya. Karena apa? Waja'altu lahu malan mamduda. Wabanina syuhuda. Dan anak-anak laki-laki yang menyaksikan di sekitarnya. Ini juga penyebab kebanggaan, kesombongan orang tersebut. Terus? Hah? Apa lagi? وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا. Aku lapangkan untuknya, aku berikan kepadanya kedudukan. Ini semua barakallahu fikum penyebab seseorang jadi sombong. Dan ketika sudah sombong, merasa diri hebat, merasa diri tinggi, berat untuk kembali dan berat untuk mengakui saya salah, dia yang benar. Tidak bisa. Gengsi itu mengatakan barakallahu salam, benar-benar Rasulullah dan ayat yang dibacakannya benar-benar wahyu dari Allah. Justru diakhiri dengan kalimat dari orang ini setelah berpikir dan menentukan, faqutila kayfa qaddar, kemudian celakalah apa yang ditentukan. Tsumma nadhar, tsumma abasa wa basar, tsumma adbara wastakbar, kemudian berpaling wastakbar dan sombong. Dan berkata, itu tidak lain kecuali sihrun yu'thar. Itu tidak lain kecuali qaulul bashar. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala julukan-julukan tadi. Julukan sihir, julukan syair, julukan kahana. Allah bantah dengan sumpah. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim. fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun tanzilun min rabbil alamin. Allah bersumpah dengan mawaqi'in nujum setelah membantah ucapan mereka. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Jangan lupa i'rabnya bahwa ini dua jumlah mufidah. Fala maknanya laisa kama taqulun, laisa kama yaqulun, tidak seperti apa yang mereka ucapkan. Fala, tidak, aku bersumpah. Uqsimu bimawaqi'in nujum, aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innahu laqasamun lau ta'lamuna 'adzim. Itu adalah qasamun, sumpah, kalau saja kalian tahu itu sumpah besar. Sudah diterangkan mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang-bintang untuk menegaskan Al-Qur'an, karena kesamaan-kesamaan berikut. Karena Al-Qur'an memberikan petunjuk, bintang-bintang juga memberikan petunjuk arah. Bintang-bintang menjadi hiasan langit. Ayat-ayat Al-Qur'an juga indah. Tidak ada yang mengalahkan keindahan Al-Qur'an. Bahkan orang kafir musyrik pun karena dia Arab, mengerti bahasa Arab, mereka tahu keindahan ayat-ayat itu. Sehingga tidak bisa lagi menentang apa yang ada dalam hatinya, bahwa ini memang bagus, ini memang indah, kata-katanya sangat menarik. Baik, juga bintang menjadi pelempar-pelempar setan. Al-Quran juga sama, meruntuhkan semua syubhat-syubhat syaitaniyah. Meruntuhkan semua syubhat-syubhat syaitaniyah. Al-Quranul Karim azim kathirul khair. Apa makna Al-Karim? Dia agung dan banyak kebaikannya, itu Karim. Tab'an li'annahu kalamullah, tentu karena itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, fawasafahu bima yaqtadi husnahu, maka disifati, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Quran ini dengan sifat yang membuktikan keindahannya. Wa kasrat khairihi, dan disifati dengan sifat yang menunjukkan banyak kebaikannya. Wa manafi'ihi wa jalalatihi, yang banyak manfaatnya dan banyak kemuliaannya. Fa innal karima huwal bahiyul katirul khair al-azimun nafa', karena makna al-karim adalah al-bahi, yang sangat menakjubkan. Katsirul khair, banyak kebaikannya. Azimun nafa', dan besar manfaatnya. Wa huwa min kulli syai'in ahsana, dan karim adalah pada segala sesuatu adalah yang terbaiknya. Wa afdalah, yang paling afdalnya. Kalau kamu kumpulkan buah-buahan satu jenis, kan ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang matang wit, matang di pohon, ada yang peraman dan sebagainya. Mana yang paling baiknya? Itu disebut kerim. Disebut apa? Kerim. Apalagi? Yang paling baik dari segala sesuatu disebut akram atau karim. Karimun minat timar afdoluha, karim dari buah-buahan yang paling afdolnya. Kalau buah-buahnya bermacam-macam, mana yang paling afdol? Korma? Apa jeruk? Apa pisang? Hah? Anggur. Oleh karena itu, anggur disebut kerim. Biasanya anggur itu adanya di depan singgasana raja, ya kan? Maka disebut kerim. Kerim itu, karum itu sudah menjadi nama bagi anggur. Karena menurut keumuman manusia, itu adalah yang paling mewahnya, yang paling berharganya. Kalau jeruk, apalagi yang kecut, itu mengurangi hafalan. Jadi hati-hati makan yang asam-asam, akan mengurangi hafalan. Tapi makan kismis, anggur yang sudah dikeringkan, itu menguatkan hafalan. Barakallahu fikum. Demikian kata para ulama, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kembali kepada pembahasan. Idzan makna kirim fi kulli syai'in afdalahu wa ahsanahu. Kirim pada segala sesuatu adalah yang terbaiknya, yang afdalnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala wasafa nafsahu bil karam. Maka Allah pun mensifati dirinya dengan karam. Tentunya kalau bagi Allah kita katakan maha. Karena yang palingnya, yang paling tingginya dalam sifat karam adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wasafa bihi kalamah. Dan Allah juga mensifati ucapannya, yaitu Quran, dengan karim juga. Wa wasafa bihi arsyuhu. Dan juga disifati dengan karim juga arsynya. Arsyun. Kirim. Wa wasafa bihi ma kathura khairuhu wa hasuna mandaruhu minan nabati wa ghairuhu. Dan juga disifati dengan sifat karam segala apa yang banyak manfaatnya, wa husnu mandarihi, atau indah dipandang, minan nabat, dari pohon-pohonan, juga sering disifati dengan kirim. Walidzalika fassara as-salaf, oleh karena itu sebagian para salaf menafsirkan kata kirim bil hasan, indah, bagus. Qala al-Azhari, berkata Azhari, al-karimu ismun jami'un lima yuhmad. Al-karim adalah nama dari segala sesuatu yang banyak pujian padanya atau yang dipuji padanya. Wallahu ta'ala karimun jamilun fa'al. Allah subhanahu wa ta'ala disifati karimun jamilun, jamilun fa'al, yang maha baik, maha mulia, maha indah, maha bagus segala perbuatannya. Wa innahu laqur'anun karimun. Maka Quran dikatakan karimun karena yuhmad, karena dipuji dan banyak pujian padanya. Ima fihi minal huda, karena di dalamnya ada bimbingan. Wal bayan, ada penjelasan. Wal ilm, ada ilmu. Wal hikmah, dan ada hikmah di dalam Al-Quran. Ada bimbingan, ada penjelasan, ada ilmu, ada hikmah. Wa qawluhu fi kitabin maknun, dan ucapannya fi kitabin maknun, ay mu'azzam. Kitabin maknun. Apa maknun? Mu'azzam, yang diagungkan. Kitabin mu'azzam, mahfudun muwakkar. Apa maknanya mu'azzam? Dimuliakan, mahfud, dijaga, muwakkar, dihormati. Dari kata tauqir. Qalahu Ibnu Katsir rahimahullah. Demikian dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa ikhtalafa al-mufassirun fi hadha. Berselisih para mufassirun dalam masalah ini. Faqila, maka diantaranya dikatakan, ini pendapat, apa tadi kitab yang dijaga itu? Apakah yang dimaksud dengan kitab yang terjaga, terlindungi, dihormati, dimuliakan? Kitab apa itu? Qila huwa al-lawhul mahfuz. Dikatakan bahwa itu adalah catatan yang terpelihara, yaitu lawhul mahfuz. yang Allah tulis segala sesuatu yang akan terjadi, dan Allah menciptakan pena. Allah katakan pada pena, uktub ma aktub, uktub ma huwa kainul ilal abad. Maka catatan itu disebut lauhul mahfuz. Wassahihu, yang benar, annal kitabul ladhi biaidil malaikah huwal madkuru fi qawlihi fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahara biaidi safara kiramin barara. Yang benar adalah kitab yang ada di tangan malaikat-malaikat. Wassahihu annal kitab, annal kitab alladhi bi'aidil malaikah. Ada alif lamnya enggak pada kata sahih di kitab kalian? Enggak ada. Hah? Ada alif lamnya enggak pada kata sahih? Wa sahihu. Ada. Yang ada benar. Yang tidak ada sepertinya salah cetak. Punya saya tidak ada. Saya tambah sendiri. Wassahihu, yang benar adalah annal kitab alladhi bi'aidil malaika, annahu kitab adalah yang ada di tangan-tangan para malaikat. Wa huwal madhkuru fi qawlihi, dan itu yang disebut dalam ucapannya dalam ayat lain, fi suhufin mukarramah, di dalam lembaran-lembaran yang mulia, marfu'atin mutahharah, yang ditinggikan dan disucikan, biaidi safarah, di tangan-tangan para utusan, ini para malaikat, kiramin bararah, para malaikat yang kiramin bararah, yang mulia-mulia dan sangat baik. Wa yadullu ala annahu al-kitab alladhi bi'aidil malaika, yang menunjukkan bahwa kitab yang dimaksud adalah kitab yang ada di tangan para malaikat tadi, bukan lauhul mahfuz, adalah kalimat la yamassuhu illa al-mutahharun, tidak menyentuhnya kecuali yang disucikan, al-mutahharun. Fa hadha yadullu ala annahu bi'aydihim yamassunahu, maka yang dimaksud adalah para malaikat yang disucikan, dan ini menunjukkan bahwa lembaran-lembaran mushaf Al-Quran yang asli di tangan para malaikat-malaikat. Baik, apakah berarti yang di dunia bukan asli? Ya itu juga asli, tetapi barakallahu fikum, Allah sebutkan di dalam ayat tadi, fi suhufin mukarramah, sudah ada di lembaran yang dipegang oleh para malaikat, kemudian diturunkan sekaligus, ingat, sekaligus pada malam Lailatul Qadar ke langit dunia, sekaligus ke langit dunia, dari langit dunia diturunkan kepada Nabi sedikit demi sedikit. Jadi turunnya di malam Lailatul Qadar sekaligus, kemudian diturunkan ke dunia secara berangsur-angsur. La yamassuhu illa al-mutahharun. Qala Ibn Abbas, la yamassuhu illa al-mutahharun. Qala al-kitabul ladzi fis sama, yang dimaksud adalah kitab yang di langit sana, yang di tangan-tangan malaikat. Wa fi riwayah, dalam riwayat, la yamassuhu illa al-mutahharun, ya'nil malaikah, yang dimaksud adalah para malaikat. Iktafi bihadzal qadr. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.